Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala al-mu'allif hafizhahullah ta'ala, i'rabul fi'lil mudari'i. I'rabnya fi'il mudari'. Al-awwalu, yang pertama, raf'ul fi'lil mudari'i. Tentang rafa'nya fi'il mudari'. Qauluhu, perkataan beliau Ibnu Hisham, faslun, pasal. Yurfa'ul mudari'u, dirafa'kan fi'il mudari'. Kholian min nasibin wa jazimin, ketika dia dalam keadaan kosong dari penasob dan penjazim. Lahu, contohnya, yaqumu zaidun, Zaid berdiri. Jadi Ibnu Hisham mengatakan di sini bahwa fi'il mudhari dirafakan ketika dia kosong, tidak ada penasob dan penjazim. Contohnya dalam kalimat yaqumu zaidun. Yaqumu ini fi'il mudhari. Dia dirofakkan karena kosong dari penasob dan penjazem. Tidak ada yang menasobkan dan menjazemkannya. Oleh sebab itu, dia dirofakkan. Yaqumu. Qala al-mu'allif, berkata penulis, taqaddama, telah lewat, annal mudhari'a, bahwa fi'il mudhari' lahu halatani, memiliki dua keadaan. Halatu i'rabin, keadaan i'rab, wa halatu bina'in, dan keadaan bina'. Wa taqaddam al-bahthu fi bina'ihi, dan telah lewat pembahasan tentang bina'nya fi al-mudhari'. Wa hadha bahthun fi i'rabihi, dan sekarang ini adalah pembahasan tentang i'rabnya fi al-mudhari'. Wa huwa imraf'un, yaitu bisa jadi rafa', au nasbun atau nasab, au jazmun atau jazm. Nah, jadi fi'il mudhari ada dua keadaan, keadaan i'rab dan keadaan bina. Keadaan bina sudah dibahas, yaitu ketika fi'il mudhari bersambung dengan nun taukid mubasyarah, bersambung langsung dengan nun taukid, atau ketika fi'il mudhari bersambung dengan nunul inath, nun perempuan. Ini keadaan fi'il mudhari mabni. Dan di sini sekarang yang dibahas adalah keadaan i'rabnya fi'il mudhari. Dan untuk i'rab fi'il mudhari itu berarti ada tiga kemungkinan: rafa, nasab, atau jazm. Tidak ada jar untuk fi'il. Nah, jadi tiga kemungkinan: rafa, nasab, atau jazm. Dan yang nomor satu ini, pembahasan pertama adalah tentang rafa'nya fi'il mudhari. Qala al-mu'allif, wa qawluhu, dan perkataan beliau Ibnu Hisham, khalian min nasibin wa jazimin. Fi'il mudhari dirafa'kan ketika dia dalam keadaan kosong dari penasob dan penjazm. Ay, maksudnya adalah innal ladzi rafa'al mudhari'a, sesungguhnya yang merafa'kan fi'il mudhari, yang menyebabkan fi'il mudhari' itu rafa, i'rabnya rafa, huwa khuluwuhu wa tajarruduhu minan nasibi wal jazimi, adalah kosongnya dia dan tajarrud, sama kosong. Nah, jadi kosongnya fi'il mudhari' minan nasibi, dari penasob, wal jazimi, dan penjazm. Nah, inilah yang menyebabkan fi'il mudhari i'rabnya rafa. Nahwu, contohnya, yaqumu Khalidun biwajibihi. Khalid menunaikan kewajibannya. Fa yaqumu, maka kata yaqumu fi'lun mudhari'un, dia adalah fi'il mudhari marfu'un dan marfu'. Kenapa dia marfu'? Li tajarrudihi minan nasibi wal jazimi, karena kosongnya dia dari penasob dan penjazm, karena tidak ada yang menasobkan dan menjazmkannya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu, dan tanda rafa'nya adalah dhammah dhahirah. Jadi di sini yaqumu dia fi'il mudhari marfu, sekali lagi karena tidak ada penasob dan penjazm. Tanda rafa'nya dengan dhammah dhahirah. warafi'u lil mudhari'i, dan yang merofakkan fil mudhari', wa huwa atajarrudu, yaitu ketiadaan, atajarrud, ketiadaan nasab dan penjazm. Amilun ma'nawiyun, adalah amil ma'nawi. Jadi tajarrud minan nasib wal jazim itu adalah amil ma'nawi. Amil itu adalah sesuatu yang menjadi sebab sebuah kata memiliki i'rab tertentu atau dalam keadaan i'rab tertentu. Itu namanya amil. Dan kata yang dipengaruhi oleh amil namanya ma'mul. Nah, amil ada dua. Ada amilun ma'nawiyun, ada amilun lafziyun. Nah, atajarrud ini adalah amil ma'nawi. Laisa lahu wujudun fil kalami, tidak ada wujudnya di sebuah kalimat. Amil ma'nawi, tidak ada wujudnya di sebuah kalimat. Kal amilil lafziyi, seperti amil lafzi. Maksudnya amil ma'nawi itu tidak seperti amil lafzi. Kalau amil lafzi itu amil yang ada wujudnya. Kalau amil ma'nawi tidak ada wujudnya. Fa in dakhala 'alaihi nasibun, kalau maka kalau masuk kepada fi'il mudhari' nasibun penasob, nasobahu, maka penasob itu akan menasabkannya. Wa huwa amilun lafziyun, dan penasab itu adalah amil lafzi, amil yang ada wujudnya. Al jazimun, atau kalau masuk kepada fi'il mudhari' penjazm, jazamahu, maka penjazm itu akan menjazmkannya. Wa huwa amilun lafziyun aidan, penjazm itu amil lafzi juga, ada wujudnya juga. Jadi fil mudhari tiga keadaan, rofa, nasab dan jazm. Fil mudhari itu rofa ketika kosong dari penasab dan penjazm. Nah, kekosongan dari penasab dan penjazm ini diistilahkan dengan atajarrud. Atajarrud minan nasibi wal jazimi. Nah, atajarrud ini adalah amil. Dialah yang menjadi sebab fi'il mudhari dirofakkan. Sementara yang dua lagi, maksudnya penasab dan penjazm, ini amil lafzi, dia ada wujudnya. Wasayati dzalika mufassalan, dan akan datang yang demikian secara terperinci insyaallahu jika Allah taala menghendaki. Wa'lam, dan ketahuilah, annal musannifa, bahwa musannif lam yuqayyid, tidaklah memberi batasan al-mudhari'a untuk fil mudhari' bikaunihi khalian minan nunaini, batasan bahwa fil mudhari' yang mu'rab itu kosong dari dua nun, nunit tawkidi wa nunil inasi, nun tawkid dan nun al-inas, sebagaimana tadi dijelaskan. Jadi fil mudhari' yang mu'rab itu fil mudhari' yang tidak bersambung langsung dengan nun taukid dan tidak bersambung dengan nunul inaf. Nah, penulis tidak memberi batasan itu di matan qatr nada. Yurfa'ul mudhari'u khalian min nasibin wa jazimin, dirafa'kan fil mudhari' ketika dalam keadaan kosong dari penasab dan penjazm. Maksudnya sudah tentu fil mudhari' yang tidak ada nun taukidnya dan tidak bersambung dengan nunul inaf. Nah, ini maksud dari perkataan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Nah, jadi penulis tidak memberi batasan tersebut. Li'annahu yu'lamu mimma taqaddama, karena sungguhnya yang demikian diketahui dari apa yang sudah lewat, dari penjelasan yang sudah lewat, bahwasanya fi'il mudhari kalau rafa berarti dia mu'rab. Nah, tentunya fi'il mudhari yang mu'rab itu yang tidak ada nun taukid dan tidak bersambung dengan nunul inaf, sebagaimana telah dijelaskan. Demikian tentang keadaan atau rafa'nya fi'il mudhari. Jadi sekali lagi, fi'il mudhari dirafa'kan ketika tidak ada penasob dan penjazm. Jadi amilnya adalah at-tajarrud, dan ini amil maknawi. Nah, demikian, wallahu a'lamu.